Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia katakan yang baik atau dia diam. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW menjadikan salah satu tanda keimanan seseorang adalah dia diam ketika tidak tahu atau tidak bisa berkata baik. Diam merupakan derajat di bawah al-qaul bil khair, di bawah derajat berbicara kebaikan. Dan itu derajatnya lebih tinggi. Makanya itu yang pertama Rasulullah sebutkan, falyakul khairan. Berkatalah yang baik. Atau jika itu tidak memungkinkan bagimu, falyaskut, diamlah. Itu menjadi tanda dari keimananmu kepada Allah dan yaumul akhir. Qala Abu Hatim, kata Abu Hatim Ibnu Hibban, falwajib alal aqil idza dzakara al matiyatain allataini dzakartuhuma qabla islahi sarirah waluzumil ilm an yablugha majhudahu hina idzin fi hifdzil lisan hatta yastaqima lahu. Maka kewajiban orang yang berakal menjadi salah satu pertanda uqala orang itu berakal, setelah dia menjaga dan mengamalkan dua perkara yang telah aku sebutkan, yakni takwa kepada Allah, membenahi sarirah telah lalu, membenahi jiwanya, hatinya, kemudian juga terus dia belajar dan menuntut ilmu, menghiasi dirinya dengan adab-adab ilmu. Setelah dua ini, kewajiban orang yang berakal untuk secara maksimal dia berusaha menjaga lisannya agar istiqomah lisannya ini. Idzil lisan wal maurid lil mar'il atab. Karena lisan inilah yang menyeret seseorang kepada problem. Orang banyak terkena problem, banyak kena masalah, ya karena lisannya. Ujung-ujungnya keceplosan, gak sengaja, ana pikir begini, dugaan, kesimpulan, atau yang semisalnya, dia lepas lisannya bicara semaunya. Lisan ini yang banyak menjerumuskan orang dalam banyak problem. Dia bermasalah dengan orang, terjadi cekcok, permusuhan, banyak perselisihan karena lisan. Makanya perlu diluruskan lisannya agar istiqamah. dijaga. Wasamt yaksibul mahabba wal waqar. Kata Ibnu Hibban, sementara diam, dengan diam kamu akan dicintai oleh orang. Gak bicara macam-macam yang aneh-aneh, yang membawa masalah. Dengan diam itu pula kamu berwibawa. Waman hafidha lisanahu araha nafsahu. Maka orang kalau menjaga lisannya akan tenang hidupnya. Tentram. Dia bisa tidur nyenyak, dia bisa santai, nyaman hidupnya. Gak kepikiran. Gak kepikiran fulan yang dia dustai, fulan yang dia cela, fulan yang dia ghiba, fulan yang dia namima, fulan yang dari lisannya. Tapi kalau dia jaga lisannya, tenang hidupnya, tentram jiwanya. Warruju'u minas-samt ahsanu minar-ruju' anil kalam. Dan juga kata Ibnu Hibban, rujuk dari diam itu lebih mudah, lebih baik daripada rujuk dari bicara. Kadang sulit dan enggak mungkin. Kalau rujuk dari diam, sahl dan lebih baik. Yani kemarin aku diam. Kemarin kalian tahu aku diam, enggak komentar, enggak bicara. Aku rujuk sekarang. Sekarang aku bicara. Aku sampaikan perkara ini begini, begini, begini. Setelah aku pelajari, aku lihat, aku baca, ternyata masalahnya begini. Aku rujuk sekarang enggak diam, aku sekarang bicara. Tapi bicara dengan dasar pengetahuan, setelah dia pelajari semuanya, rujuk dari diamnya. Ini lebih baik, lebih mudah ketimbang rujuk dari bicara. Kemarin bicara ini itu ngawur, salah, berlebihan, melampaui batas, ekstrim bicaranya. Tidak. Sudah sekian pihak, sekian orang dia kenakan dengan lisannya. Kemudian sekarang mau rujuk. Afwan anak rujuk, anak cabut omongan anak kemarin. Iya kalau orangnya memaafkan. Bagaimana kamu merujuknya? Bagaimana itu kamu tarik? Gak bisa. Kalimat itu sudah keluar. Sudah sampai ke telinga orang, sudah dibaca. Bagaimana kamu menariknya? Gak semudah itu. Rujuk dari bicara. Kalau rujuk dari diam, gampang dan lebih baik. Seperti Ibnu Hibban katakan. Karena ketika dia diam, gak ada tuntutan, gak ada masalah dengan orang. Beda ketika dia bicara. Wasamtu manamul aql. Wal mantiqu yaqdhatuhu. Ibaratnya kata Ibnu Hibban, bicara itu kayak orang sedang sadar, sedang bangun begini nih. Diam itu saat orang tidur. Orang tidur apa ia disalahkan? Ada yang nyalakan orang tidur? Ya gak mungkin, dia tidur. Hatta pena pun terangkat darinya. Di luar kehendak dia. Tapi saat orang bangun sadar seperti ini, sengaja, tidak sengaja, lupa, lalai, ataupun ingat, serius ataupun canda, yang jelas dia kadang berbuat sesuatu nyakiti orang, berbuat sesuatu buat orang mangkel, sakit hati, terzolimi. Saat orang terjaga lebih peluang untuk dia salah, peluang untuk dia keliru, zalim itu besar. Tapi kalau dia tidur tenang, gak akan dia salah kepada orang, dia tidur kok. Tidur itu seperti orang diam. Terjaga, bangun ini seperti orang bicara. Peluang kamu salah besar. Peluang kamu keliru banyak. Maka menjaga lisan dari berbicara yang tidak dibenarkan secara syar'i dalam syariat, dari omongan-omongan yang enggak ada gunanya bagi orang, enggak ada hajatnya kamu berbicara itu. Ada perlu apa kamu, hajat apa yang mendesak untuk kamu harus mengatakan ini dan bicara itu. Di riwayat Abu Juhaifah radhiyallahu an, marfu sampai ke Rasulullah SAW, di riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, juga Abu Syekh dalam kitab Al-Thawab, ahabbul a'mal ilallah hifdzul lisan. Termasuk amalan yang paling Allah cintai, menjaga lisan, diam, dikunci mulutnya. Itu amalan termasuk yang paling Allah cintai. Hifdzul lisan. Di dalam ayat Allah telah mengingatkan mukminin, hamba-hambanya, ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kata pun, dan qaul di situ nakirah fi siyaq nafi, dalam konteks penafian. Ma yalfid min qaul, menunjukkan umum, perkataan apa saja terucap kecuali pasti di sisinya ada raqib dan atid. Kata Hasan al-Basri, innahuma yaktubani kulla syai'in. Dua malaikat ini mencatat segala sesuatu terucap keluar dari lisanmu. Illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kamu ucapkan. Dikuatkan ini dengan ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus atau menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dalam tafsir Abu Saleh disebutkan tentang ayat ini, malaikat alaihimussalam mencatat segala yang terucap oleh Bani Adam, semua yang keluar dari mulutnya dicatat. Kemudian Allah yang menetapkan malahu wa ma'alaih, mana dari ucapan dia itu yang berguna bagi dia, baik baginya, berpahala, mana pula dari ucapannya itu yang merugikan dia, mencelakai dia, tercatat dalam kejelekannya. Di dalam sunnah banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan diam, antara lain hadis ma'ruf Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya, wahai Rasulullah, apa yang paling kau takuti pada diriku? Perhatikan, yang paling engkau takuti pada diriku. Sahabat radhiyallahu anhum, orang yang paling semangat untuk baik. Karena semangatnya untuk baik, perhatian mereka urusan agamanya, makanya mereka tanya kejelekan untuk mereka menghindar darinya. Makanya ditanya oleh Sufyan, apa yang paling engkau takuti pada diriku agar beliau bisa jaga diri dari yang paling ditakuti ini, karena ingin selamat dunia akhiratnya. Maka Rasulullah jawab sambil beliau pegang lisannya, lidah beliau SAW, qala hadza, ini, kata Rasulullah, ini lisanmu. Hadis di Tirmidzi, juga yang lainnya. Begitu pula hadis ma'ruf al-Muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Muslim hakikatnya adalah yang muslim lain selamat, aman dari gangguan lisannya, dari kejahatan lisannya dan tangannya. Di hadis Ibnu Hibban, juga Imam Ahmad, dari riwayat Bara, kuffa lisanaka illa min khair. Kuffa lisanak, tahan lisanmu kecuali ketika itu baik. Yang kamu ucapkan itu baik, bermanfaat, ucapkan. Kalau enggak, kuffa lisanak, tahan lisanmu. Makanya dalam pepatah Arab atau disebutkan qaulu hakim, kata-kata bijak, yang mereka katakan khairun nas, sebaik-baik orang, khairun nas man kaffa fakahu, man kaffa fakahu wa fakka kaffahu, sebaik-baik orang yang menutup fakahu, fak itu mulut, artinya lisannya dia jaga, wa fakka kaffahu, dan dia buka tangannya, Artinya dia loman, derma kepada orang, memberi infak, sedekah. Yang dibuka tangannya, jangan mulutnya. Fakuffu fukukakum wakuffu wafuku kufufakum. Maka tutup mulut kalian, jangan banyak bicara. Buka tanganmu, banyaklah berderma, banyaklah memberi dan membantu orang lain. Begitu pula dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah di Tirmidzi, man najat, apa jalan keselamatan? Seperti tadi mereka semangat untuk agamanya, mereka tanya keselamatan, bagaimana untuk selamat di dunianya, di akhiratnya. Man najat, maka Rasulullah jawab, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, diamlah. Begitu pula hadis ma'ruf, hadis Mu'ad, ala adulluka bimalakil amri kullihi kuffa hadha. Mau aku tunjukkan padamu wahai Mu'ad inti dari semua ini. Awalnya Mu'ad tanya ke Rasulullah amalan yang memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Maka Rasulullah jawab satu persatu, ini Islam, syahadat, sholat, sedekah, ini, itu. Di akhir hadis Rasulullah beri kunci kepada Mu'ad, kamu mau kunci dari semua ini, penentunya. Ujung-ujungnya agar kamu masuk surga dan selamat dari neraka. Kuffa alaika hadha, tahan olehmu lisanmu. Jaga lisanmu. Juga di dalam riwayat Tabrani, Musnad Ahmad, dari hadis Mu'ad, innaka lan tazala saliman masakatta. Kamu masih selamat terhitung, enggak kena dosa, enggak kena tuntutan orang, enggak kena ini, kalau kamu diam. Fa idza takallamta kutiba alaik aulaka. Tapi begitu kamu bicara, tertulis sudah. Imma itu kebaikan bagimu, wa imma itu kejelekan, na'udzubillah. Maka sadari ucapanmu masuk ke bagian yang mana. Juga di dalam riwayat Abu Dzar di Musnad Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah nasihatkan padanya, alaika bitulis samt fa innahu matradatun lisyaitan. Wahai Abu Dzar, banyaklah diam, karena itu mengusir syaitan. Yang menjaga dirimu, menyelamatkanmu dari syaitan dengan kamu diam. Begitu pula hadis Abu Hurairah ma'ruf, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari kesempurnaan kebaikan Islam seorang, dia tinggalkan apa yang tidak ada guna baginya. Baik, itu beberapa riwayat yang semuanya menunjukkan ke makna yang satu, sama. Hifdzul lisan, jaga lisanmu. Diam, kalau kamu tidak berbicara yang baik. Di dalam sunnah, tersebutkan bahwa orang yang menjaga lisannya, begitu pula kehormatannya yang di bawah, maka dijamin jannah baginya. Menjaga yang Rasulullah sebutkan, man hafidhoma baina lihyaihi, di antara dua jambangnya, ini mulutnya, maka termasuk di dalamnya pembicaraan lisan, termasuk yang dia makan, karena mulut yang dia konsumsi, minuman, wama baina rijlai, dan yang di antara kedua kakinya, kehormatannya, syahwatnya. Dijamin jannah baginya, nas'alullah at-taufiq. Hadith-hadith ini, kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, menunjukkan bahwa a'zamul bala, bala terbesar, bala malapetaka, musibah terbesar bagi seorang hamba di dunianya adalah lisannya dan farjinya. Urusan lisan, mulut, dan urusan syahwatnya. Dari keduanya orang banyak terjebak dalam malapetaka. Maka kalau dia terselamatkan dari kejahatan keduanya, dari kejahatan lisannya, dari kejahatan syahwatnya, sungguh dia telah terjaga dengan penjagaan yang juga sangat besar, dapat kenikmatan besar kalau selamat dari keduanya. Di dalam hadis pula kalau Rasulullah SAW katakan fal yakul khairan aw liyaskut, kata Al-Hafidz An-Nawawi, menunjukkan orang kalau mau bicara hendaklah dia berpikir yang dia mau bicarakan itu apakah baik, pasti kebaikannya, dan karenanya dia mendapat pahala. Baik itu kebaikan yang wajib untuk dia bicarakan, atau itu yang sunnah hukumnya, maka hendaklah dia bicara. Namun jika tidak jelas baginya, tidak tampak apakah itu baik baginya atau tidak, maka diam itu lebih baik baginya saat itu. Dengan dia diam, itu lebih selamat baginya. Baik memang terlihat tampak baginya itu haram, dia sadar, iya ini haram ini. Ini kan ghibah, gak boleh misalnya. Maka dia memilih diam. Atau tampak baginya itu makruh untuk berbicara. Dia memilih diam. Atau bahkan itu perkara mubah untuk dibicarakan. Dia diam, itu yang lebih baik baginya. Khawatir, kenapa diam padahal itu mubah? Khawatir dari situ terseret kepada yang makruh, bahkan kepada yang haram. Dan itu seringnya demikian kata Nawawi. Dan begitulah kenyataannya. Seperti disebutkan, al-hadith dhu sujun. Pembicaraan itu berkaitan seperti sarang laba-laba. Antum lihat sarang laba-laba kan? Ada yang putus. Pernah antum lihat sarang laba-laba sendirian, putus, gak ada sambungannya dengan yang lain? Ada. Ya gak mungkin, gak akan ada. Sarang laba-laba itu menyatu. Ini ke sini. Dari sini nanti nyambung ke sini. Dari sini nyambung ke situ. Terus demikian. Bersambung satu dengan yang lain. Fal hadith du sujun. Begitu perkataan, pembicaraan itu berkaitan satu dengan yang lain. Awalnya mungkin perkara mubah. Bicara kerjaan misalnya awalnya. Kerja ini itu, bicara. Entah dari sisi mana masuk ke pembicaraan ini. Fulan, lah iya fulan itu mulai. Fulan itu begini-gini, wah ya fulan ini, itu katanya fulan begini, dia begini kesana kemari ngomongnya. Asalnya perkataan mubah, pembicaraan yang mubah asalnya. Fal hadithu sujud. Ujung-ujungnya, seringnya, kamu lihat, kalau sudah obrolan lama, kumpul dua orang lebih, tiga, lima, seterusnya, ujung-ujungnya dua nanti. Seringnya. Ujung-ujungnya dua. Kalau di kalangan rijal, kalau di kalangan laki-laki, iman nanti ujung-ujungnya bicara nisa, bicara perempuan. Oh ya fulana ini, fulana, masalah nikah, masalah ini. Ujung-ujungnya ke sana. Padahal awalnya masalah pekerjaan, masalah apalah dunia. Wa ila nanti ujung-ujungnya bicara masalah setan, masalah jin, kemasukan, ini itu. Seringnya kedua pembicaraan ini. Al-muhim intinya tadi bahwa mubah pun ketika dikhawatirkan menyeret kamu kepada yang makruh apalagi haram, kata Nawawi, maka lebih baik kamu memilih diam. Demikian hadis-hadis Rasul memerintahkan kita, mengajari kita untuk banyak diam, sampai-sampai kata Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid. Beliau imam madhab Malikiyah di zamannya. Imam Ibnu Abi Zaid. Beliau katakan jima'u adabil khair induk adab-adab kebaikan induknya. Artinya dari situ nanti akan banyak anak cucunya, banyak cabang-cabangnya yang lainnya. Tapi induknya kembali kepada empat hadis. Salah satunya beliau katakan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kesempurnaan Islam seorang, dia tinggalkan apa yang tidak ada berguna baginya. Yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW saat diminta oleh seseorang wasiati aku. Qala la taghdhab, jangan kamu marah. Tinggalkan, jauhi sebab-sebab marah, emosi. Dan jika kamu emosi, segera padamkan. Itu induk kebaikan, adab mulia. Dan yang terakhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Empat ini, kata Ibnu Abi Zaid, induk adab akhlak baik. Darinya nanti bercabang, beranak pinak kebaikan yang lain-lainnya. Disebutkan oleh Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, as-sukut fi waktihi sifatul rijal. Diam pada waktunya, di saat memang dituntut atau baik bagi orang untuk diam. Kapan ya? Seperti tadi Nawawi katakan, kamu gak tahu baik atau tidaknya, bukan kebaikan yang wajib kamu sampaikan, bukan pula sunnah. Baik di waktu, diam pada waktunya untuk diam, itu sifatul rijal, sifatnya gentleman, sifat kebanggaan lelaki, sifat kehormatan bagi lelaki. Aib alaik tuksirul kalam, aib orang laki banyak bicara. Ya maaf, ma'rufnya itu sifatnya nisa, perempuan yang banyak bicara. Begitulah keumumannya. Illa man rahima rabbuha, yang dirahmati oleh Rabbnya. Tapi ma'ruf keumumannya, orang pun, hatta orang awam tahu itu sifat mereka. Makanya kata Al-Qushairi, diam pada waktunya itu sifatul rijal, sifatnya gentleman, laki betul. Diam, wibawa, kamu akan dihormati orang, disenangi orang. Kathir kalam mayan fa, banyak bicara gak akan disenangi. banyak ketawa. Lucu, enggak lucu, ketawa. Apa yang kamu ketawain? Sebagian orang, hatta bukan topik yang lucu. Kalau yang lucu mungkin sesekali labas. Sambil canda misalnya, ketawa. Ini enggak ada lucunya sama sekali. Dibawakan dengan ketawa. Sudah dia banyak bicara, dibumbui pula dengan ketawa. Iya, ini anu masalah kemarin. Apanya yang lucu? Apa kamu ketawa atas apa? Kejadian apa yang membuat kamu ketawa? Aib. Itu bukan sifat lelaki. Diam pada waktunya itu sifatur rijal. Aib bagi orang laki untuk banyak bicara. Nggak pantas dengan kelelakiannya. Wal kalam fi maudhihi min asrafil khisal, kata Qushairi. Tapi bicara di waktunya juga, di waktu memang kamu dibutuhkan bicara, baik untuk berbicara, bicara kebaikan, maka itu juga sifat yang mulia. Kamu bernasehat, kamu beramar ma'ruf, kamu berdakwah, mengajar ilmu, kan bicara semua ini. Bicara di waktunya itu sifat mulia juga. Terakhir disebutkan oleh Imam Dhunnun, ya namanya begitu. Beliau ulama besar dari Mesir zamannya dulu. Dhunnun al-Misri rahimahullah. Beliau katakan, aswanun nas linafsihi amsakuhum lilisanihi. Orang yang paling menjaga kehormatan dirinya adalah orang yang paling menjaga lisannya. Semakin dia jaga lisannya, dengan itu semakin dia menjaga kehormatannya sendiri. Tidak membuka peluang bagi orang untuk mencela dia. Tidak memberi ruang bagi orang untuk membicarakan kehormatannya. Menjelek-jelekkan dia, akhirnya orang fulan begini, dia dikritik, dia ini banyak ngomong, banyak salahnya, mengundang kritikan akhirnya. Makanya kalau kamu ingin menjaga kehormatan dirimu sendiri, jaga lisanmu. Itu wasiat Dhunnun al-Misri. Orang yang tidak peduli dengan kehormatan dirinya sendiri, memang gemar dan senang dicela orang, ya dia akan lepaskan lisannya, akan tidak punya kekang dan kunci terhadap mulutnya, sejadinya keluar sembarang kalimat dari lisannya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.